Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum wa nahad azakumullah. Kita lanjutkan bagian yang kedua dari penjelasan kajian rutin kita dari syarah Mandumah Baikuniyah fi Mustalah Hadis yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Ini adalah kajian bagian kedua dari tiga kali pertemuan ini. Ya, kita lanjutkan. Wa qaulul muallif bil hamdi. Ya. Qaul muallif, perkataan penulis di sini, lam yadhkur al mahmuda. Lam yadhkuril mahmuda. Walakinnahu ma'lumun bi qarinatil hal. Ma'lumun bi qarinatil hal, li'anna al-mu'allifa muslimun, falhamdu yuqsadu bihi hamdullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini perkataan mu'allif, perkataan penulis di sini bilhamdi, dengan alhamdu di sini tidak disebutkan ditujukan kepada siapa pujian itu, hamdnya itu yang dipuji itu siapa, tidak ditulis di situ, tidak disebutkan di situ. Walakinnahu ma'lumun biqarinatil hal, namun itu diketahui dengan apa, indikasi-indikasi kondisi. Maksudnya apa? Karena apa? Li'annal mu'allifa muslimun. Karena mu'allif di sini, penulis di sini seorang muslim. Maka tentunya apa? Falhamdu di sini, hamdnya di sini, yaitu pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungannya itu ditujukan kepada siapa? Yuqsadu bihi hamdullahi subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan di sini, yang dituju di sini adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham kan di sini ya? Maksudnya apa? Di sini bilhamdi, tidak ada alhamdulillah. Sehingga ditujukannya kepada siapa pujian itu tidak ditulis di situ. Secara sorohah, secara tohirnya dalam bait syair tadi, bilhamdi saja, dengan pujian, dengan hamd saja. Ya. Beda lagi kalau bihamdillah misalnya, dengan pujian kepada Allah, maka sudah jelas bahwasannya itu kaitannya dengan apa? Ditujukannya kepada Allah. Nah, sehingga di sini ketika mu'alif itu tidak menyebutkan kepada zat apa yang dituju di sini, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan dengan qarinah, dengan indikasi kondisi. Bahwasannya kondisinya mu'alif di sini muslim, tentunya pujian ini hanya diperuntukkan kepada Allah. Nah, paham ya? Wa ma'na sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa. Nah, sekarang kita berbicara tentang makna sholawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa maknanya? Karena disebutkan di sini musallian ala Muhammadin. Ya, musallian ala Muhammadin. Itu apa? Memberikan salawat kepada nabi. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh syarih rahimahullah, talabut tsana'i alaihi minallahi ta'ala wa hadha ma idza waqa'atis salatu minal bashari amma idza waqa'at minallahi ta'ala fa ma'naha Pemaknaha Tanaullah Ta'ala alaihi fil mala'il a'la. Allah mabarik, nyerutupnya Allah mabarik. Dan pengopi, pengopi sejati nyerutupnya gitu. Khafif saut suaya. Kecilkan suaranya sedikit. Bisa enggak ada tombolnya? Jadi kita ulangi lagi. Wa ma'na sholati 'alan nabi, makna shalawat kepada nabi adalah huwa talabus sana'i 'alaihi min Allah ta'ala. Wa hadha ma idza waqa'at as-shalatu min al-bashar. Amma idza waqa'at min Allah ta'ala fa ma'naha sana'u Allah ta'ala 'alaihi bil mala'il a'la. وهذا هو قول أبي العالية وأما من قال إن الصلاة من الله تعالى تعني الرحمة فإن هذا القول ضعيف فإن هذا القول ضعيفه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أي أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة وهذا لا يستقيم والأصل في الكلام التأسيس فإذا قلنا إن المعنى أي رحمة من ربهم رحمة صار عطف مماثل على مماثل. Nah, sorok atul mumasilin ada mumasilin. Nah, kita ulangi lagi. Satu paragraf kita baca, kemudian kita terjemahkan. Nah, di sini yang antum harus fahami, kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu merujuk kepada semuanya diulas secara detail. Kenapa? Karena di situ ada fawaid. Ketika mendetailkan penjelasan dari sisi bahasa, dari sisi istilah, dari sisi hadis dan yang lainnya, itu akan ada ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu. Paham di sini? Sehingga di situ menunjukkan bahwasannya orang yang mempunyai pendetilan itu adalah orang yang mengetahui tentang usul. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah ulama usul. Nah, di sini jelaskan paragraf ini makna salawat kepada Nabi. Apa makna salawat kepada Nabi? Ya. Salli salli ala Nabi. Nah, itu yang paling jelas. Ya. Nuh. Ya, Nuh harus tobat ya. Enggak boleh ke sana lagi. Awas. Talabus sana'i 'alaihi minallahi ta'ala. Yaitu permintaan sanjungan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah taala. Wa hadza ma idza waqa'atish shalatu minal bashar. Ini apabila terjadinya shalawat ini berlakunya kepada manusia. Amma idza waqa'at minallahi ta'ala fa ma'naha sana'ullahi ta'ala 'alaihi fil mala'il a'la. Sedangkan apabila ini ya terjadinya itu dari Allah taala, maka maknanya adalah sana'ullahi ta'ala 'alaihi, pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW fil mala'il a'la, di hadapan para penghuni langit, yaitu para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Ini makna solawat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat tuh. Wa hadza huwa al-qawlu Abi Aliyah. Ini adalah perkataannya Abu Ali. Nah, sehingga di sini penjelasannya Abu Aliyah di sini adalah Rafiq bin Mihran ya. Imam Al-Muqri Al-Hafidh Mufassir Abu Aliyah. Di mana beliau itu adalah orang yang jago atau ulama yang mempunyai kemampuan dalam hal tafsir, bacaan, kemudian juga sebenarnya Qurratul Quran, orang yang pandai dalam bacaan Al-Quran, itu Abu Aliyah. Dan disebutkan Rafiq bin Mihran Abu Aliyah Ar-Riyahi Al-Basri itu meninggal tahun 90. Ada yang mengatakan 93. Namun beliau itu secara hadis Abu Aliyah ini beliau thiqah. Thiqatun kathirul irsal oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, beliau menggolongkan Abu Aliyah Rafiq bin Mihran ini sebagai seorang perawi yang thiqatun, terpercaya, namun banyak memursalkan hadis. Mursalkan hadis. Nah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dipakai riwayatnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu Abu Aliyah Rafiq bin Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 93. Jadi Abu Aliyah ini termasuk di situ ulama besar berkaitan dengan bacaan, termasuk apa? Pembesarnya tabi'in, kibaru tabi'in, sama dengan Sa'id bin Musayyib, Abu Aliyah, Rafiq bin 6. Kita lanjutkan. Antum tulis kalau ada tambahan seperti itu, antum tulis di buku antum. Itu sebagai ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Aliyah. Wa amma man qala inna as-salata min Allah ta'ala ta'ni rahmah, ya. Kalau ada yang berpendapat lainnya, yaitu bahwasanya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wajal itu adalah maksudnya adalah rahmat, kasih sayangnya Allah, fa inna hadzal qaul dha'ifun, ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Yudha'ifu apa? Qauluhu ta'ala. Yang mendhaifkannya ini adalah firman Allah ta'ala. Jadi ini yang menyebabkan dia menjadi dhaif, lemah, ini adalah firman Allah ta'ala. Yaitu di surat Al-Baqarah 157, ulaika alaihim. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika, mereka, ya. Ini kaitannya ulaika, mereka itulah alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan ya salawat, ya kebarokahan yang sempurna, min rabbihim wa rahmah, dan rahmat dari Rabbnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga walau kanatis salatu bimakna rahmah, kalau seandainya salawat ini maknanya adalah kasih sayang, lakana maknal ayah, maka makna ayatnya itu menjadi apa? Ulaika. Artinya di sini dijelaskan tentang apa? Salawatnya ini, Mas. Salawat sama di sini. Ulaika alaihim rahmatum min rabbihim wa rahmah. Sehingga dikatakan wa hadza la yastaqim. Karena apa? Ini diganti salawatnya diganti menjadi apa? Rahmatun. Ya. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat min rabbihim, dari Rabb mereka, wa rahmatan, dan rahmat lagi. Wa rahmatan, rahmat, dan dari Rabb mereka rahmat lagi. Enggak bisa seperti itu. Wa hadza la yastaqim. Ini tidak benar. Wal aslu fil kalami at-ta'sisu. Dan asal dari kata pembicaraan, perkataan itu adalah at-ta'sis. Itu apa? Menegakkan pembicaraan. Jadi pembicaraan dengan lempeng, dengan sempurna. Fa idza qulna innal ma'na ay rahmatum mir rabbihim rahmatan sara. Ya. Sara atfu mumatsilin ala mumatsilin. Maka kalau misalnya kita katakan maknanya adalah rahmat-rahmatnya dari Rabb mereka adalah sebagai rahmat, maka di sini atof, di sini ya, atof di sini adalah atfu mumatsilin ala mumatsilin, menghubungkan antara yang disamakan dengan yang disamakan. Rahmat dihubungkan dengan rahmat pula. Tidak bisa. Fas-sahihu huwa, yang benar adalah al-qawlul awwal wa huwa anna salatallahi ala abdihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Yang benar adalah al-qawlul awwal, pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa? Abu Aliyah. Antum tulis di situ. Al-qawl awal ay Abu Aliyah. Abu Aliyah. Ya. Rafiq bin Mihran. Wa huwa anna salatallahi, bahwasanya salawatnya Allah ala abdihi kepada hambanya adalah sana'uhu, pujiannya Allah alaihi kepada hambanya fil mala'il a'la, di hadapan para pembesar yang ada di langit, para penghuni langit, yaitu para malaikatnya, malaikatnya Allah azza wajalla. Paham saya di sini? Sehingga waqaluhu Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Qaluhu, nah ini harusnya kurung. Qaluhu ya Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin, sebaik-baik nabi ursila, yang pernah diutus. Di sini Muhammadun huwa ismun min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Muhammad itu adalah salah satu nama dari nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara Allahu ta'ala ismaini min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah azza wajal menyebutkan di dalam Al-Qur'an ini ada dua nama dari nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'an Karim wa huma itu Ahmadu wa Muhammadun. Paham sini? Jadi nama Nabi SAW itu tercantum di dalam Al-Quran ada dua, Ahmadu dan Muhammadun. Ada pertanyaan sekarang, Ustaz, jadi kalau orang kasih nama sekarang Muhammad, ya misalnya sekarang siapa yang namanya Muhammad di sini? Antum? Oh, Purwantoro. Aziz, kau siapa Aziz? Muhammad Aziz. Nampak? Mama Bari. Muhammad. Nah, sekarang pertanyaan Anda. Apakah ketika menyebut dua orang ini, Muhammad di sini harus salawat kepada mereka? Kita tanyakan, ini pertanyaan sah-sah saja. No, bin, itu salawati gelemoran. Nggih. Kowe disalawati gelem. Baik. Diserengan. Oke, ana tanya sekarang, Bu. Tadi arti salawat itu apa? Salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa artinya? Ya Allah Azza Jal memuji Nabi SAW di hadapan malaikatnya, di hadapan para penghuni langit. Itu malaikatnya. Paham? Jadi itu haknya pada Nabi SAW. Kalau antum gak punya hak, antum punya tampol. Kalau antum malas ditampol, tidak disolawati. Ayo. Nah, amma Ahmad di sini, sedangkan Ahmad, faqad dzakarahu naqlan an Isa alaihi salatu wassalam, wa qad ikhtara Isa dalika imma li'annahu lam yuha ilaihi illa bidzalika, lam yuha ilaihi illa bidzalika, wa imma لأنه يدل على التفضيل فإن أحمد اسم تفضيل في الأصل كما تقول فلان أحمد الناس فلان أحمد الناس فخاطب بني إسرائيل ليبين كماله أما محمد فهو اسم مفعول من حمدة. Kalau di sini ada hu, ini اسم مفعول من حمدة. Atau di sini maf'ulinnya min hamidahu, hu di situ. Walakin, tapi ini yang lebih tepat adalah hu-nya dilangkan. Jadi min humidah. Walakin al-aqrabu anna Allah Ta'ala auha ilaihi bidzalika lisababaini huma. Ya, diterjemahkan dulu. Sekarang membahas tentang nama Ahmad. Ahmad dan Muhammad di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai penyebutan Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Azza wa Jal menyebutkannya naqlan an Isa alaihissalatu wassalam, sebagai bentuk penukilan dari kisahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waqad ikhtara Isa dalika, dan Nabi Isa telah memilih demikian. Imma li'annahu lam yuha ilaihi illa bidzalika, bisa jadi karena beliau itu belum diberikan wahyu ya atas yang demikian, kecuali dengan itu ya, kecuali dengan apa, bukan Muhammad tapi Ahmad di wahyu pemberian nama yang diberitahukan kepada Nabi Isa itu Ahmad. Wa imma li'annahu yadulu ala tafdil, atau di sini menunjukkan kepada tafdil, penyangatan per bula. Fa inna Ahmada ya, Karena Ahmad di sini enggak ada yang namanya Ahmad siapa? Ahmad enggak datang. Dulu saya sebut Ahmad Manowo. Sekarang Ahmad Kedung Sari. Kedung Sari kan? Oh iya. Abu Hasan Ahmad. Makanya disebutkan di sini Ahmad di sini ini sebagai fa inna ahmada ismu tafdhilin. Karena Ahmad di sini ini sebagai ismu tafdhil. Ya, kata benda yang maknanya ada penyangatan. Tafdhil penyangatan. Hiperbola. Fil asli dalam hukum asalnya. Kama taqulu sebagaimana kau katakan fulanun ahmadun nasi. Fulan ini adalah apa? Ahmadun nasi. Yang terpuji. Yang terpuji. Yang terpujinya manusia masih. Fa khotoba Bani Israel liyubayyina kamalahu. Maka Bani Israel di sini berbicara untuk menjelaskan kepada apa? Tentang kesempurnaannya. Jadi Nabi Isa berbicara kepada Bani Israel untuk menjelaskan apa? Tentang kamalahu, tentang kesempurnaannya. Kesempurnaannya siapa? Ahmad. Itu Nabi Muhammad SAW. Amma Muhammadun, sedangkan Muhammadun, ya. Bahwa ismu maf'ulin. Ya. No. Ismu maf'ul itu apa? Objek penderita. Ya. Itu kalau misalnya antum telat-telatan, itu antum bisa jadi objek penderita. Tamboli orang banyak. Paham? No. Nah. Ya, makanya disebutkan di sini, fawa ismu maf'ulin. Min humida, ihunya dihilangkan. Jadi Muhammad ini adalah isim maf'ul, diambil dari humida. Walakinil aqrabu, namun yang paling dekat, annallaha ta'ala auha ilaihi bidzalika. Yang paling dekat adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Isa bidzalika, dengan demikian maksudnya apa? Dengan nama Ahmad, li sababaini huma, dengan dua sebab. Huma, sebab yang pertama adalah likai yubayyina li bani Israila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ahmadun nasi wa afdaluhum. Ini sebabnya, yang pertama adalah agar Nabi Isa itu menjelaskan kepada Bani Israel bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah terpuji, orang yang terpuji dan yang paling baik, yang paling utama, manusia yang paling utama, yang paling terpuji. Paham kami sih? Yang kedua, likai agar yabtalia Bani Israila wa yamtahinahum. Ini agar Bani Israel itu mendapatkan ujian. Ya. Mendapatkan bala dan mendapatkan ujian bagi mereka. Wa dzalika li'anna an-nasara, yang demikian itu karena Nasrani, qalu, mereka berkata, innal ladzi basyarana bihi Isa huwa Ahmad. Yaitu sesungguhnya orang yang memberikan kabar gembira kepada kita itu adalah Isa. Maka Isa itu adalah huwa Ahmad. Itu adalah Ahmad. Wal ladzi ja'a bil Arabi huwa Muhammadun, dan yang datang kepada orang Arab itu sebetulnya adalah Muhammad. Wa Ahmadu ghairu Muhammadin, sedangkan Ahmad itu bukan Muhammad, itu menurut sangkaan orang kafir. Nah, kok bisa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa disebutkan di situ? Sehingga di sini, kalau misalnya antum fahami, ya. Ila wa yamtahinahu wa dhalika li anna an-nasara qalu inna alladhi basharana bihi Isa huwa Ahmad wa alladhi ja'a lil arabi huwa Muhammadun wa Ahmadu ghairu Muhammadin fa in ya Ahmada lam ya'ti ba'd lam ya'ti ba'du fa inna Ahmada lam ya'ti ba'du wa ha'ula'i qala Allahu fihim فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولكن نقول لهم إن قولكم إنه لم يأتي بعد لأن الله تعالى قال في نفس الآيات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعم. وجاء فعل ماضي يعني أن أحمد جاء ولم نعلم أن أحدا جاء بعد عيسى إلى محمد. Nah, di sini jelaskan bahwasannya, kenapa Nabi Isa itu memakai nama Ahmad bukan Muhammad? Alasannya ada dua. Yang pertama, agar Nabi Isa itu menjelaskan kepada Bani Israel bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ahmadun Nasi wa Afdalu. Ya, sebaik-baik orang yang ya berhak mendapatkan pujian dan yang paling utama dari mereka. Yang kedua adalah likai yabtaliya Bani Israel wa yamtahinnahum, agar menguji Bani Israel dan ya memberikan bala kepada Bani Israel dan juga imtihan, ujian kepada mereka. Wadzalika li'anna an-nasara qalu, yang demikian itu karena Nasrani mereka berkata, innal ladzi basyarna bihi Isa wa Ahmadu, sesungguhnya orang yang memberikan kabar gembira kepada kita adalah Nabi Isa, dan Nabi Isa itu adalah Ahmad. Ini persangkaannya apa? Orang kafir Nasrani. Walladzi ja'a lil arabi huwa Muhammadun, dan yang datang dari Arab ini adalah Muhammad. Ya, wa Ahmadu ghairu Muhammadin. Ahmad itu bukan Muhammad. Fa inna Ahmada lam ya'ti ba'd. Karena Ahmad di sini belum datang. Belum saatnya datang. Wa ha'ula'i qala Allahu fihim, dan mereka itu berkata kepada wa ha'ula'i qala Allahu fihim, dan mereka itu Allah Azza wa Jalla berkata tentang mereka. Itu apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Maka orang-orang yang di dalam hati-hati mereka zayghun. Zayg itu apa? Kesesatan. Fayattabi'una, kemudian mereka mengikutinya, ma tashabaha minhu, apa yang semisal dengan kesesatan tadi. Maka apa? Ini di surat Ali Imran ayat 7. Ini kaitannya dengan zaygum fayattabi'una ma tashabaha min. Ya. Jadi kalau sudah zayg, sudah melenceng, sudah jauh. Jadi apa? Banyak sesat, maka ini menjadi susah untuk dijelaskan. Paham ya? Walakin naqulu lahum, namun kita katakan kepada mereka, inna qulubakum annahu lam ya'ti ba'du. Kepada mereka kita katakan, inna qaulakum afan. Dia nama katakan qulubukum. Sudah mulai tadat-tadat. Inna qaulakum annahu lam ya'ti ba'du. Perkataan kalian itu bahwasanya itu belum sampai, belum datang. Ya. Ini adalah apa? Ya. Kenapa belum sampai? Ya. Seperti itu. Kenapa di situ? Lam ya'ti ba'du. Ini adalah kadzibun, ini dusta. Li'anna Allah Ta'ala qala fi nafsil ayati. Karena Allah itu berfirman di ayat yang sama. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Jadi kalau misalnya di surat Saf ayat 6, ya Allah Azza Jal berfirman di sini, ya di akhir ayat, ya yang ke-6, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrum mubin. Dan ketika ya Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, qalu, mereka berkata, hadza sihru mubin, ini adalah sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Ingat di sini kaitannya dengan apa? Menjadi penjelas bahwasanya ini belum datang dan ini dusta, karena Allah Azza wa Jalla berfirman falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika datang kepada mereka Rasul dengan membawa bayyinat, ya penjelasan-penjelasan, qalu, dan mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata, wa ja'a fil madi, dan ini datang, ja'a di sini sebagai fi'il madi, yakni anna Ahmad, anna Ahmada ja'a, bahwasanya Ahmad itu telah datang. Wala na'lamu anna ahadan ja'a ja'a ba'da Isa illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengetahui seorang pun dari para rasul yang datang setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aywa adan ya adin adin. Ya. Jadi tadi ini kaitannya, ya, orang-orang yang mengingkari, ya, orang yang mengingkari itu mengatakan bahasanya inna qaulakum annahu lam ya'ti ba'du. Sungguhnya Ahmad itu belum datang. Ini adalah kadzibun, ini adalah dusta. Karena Allah Ta'ala qala fi nafsil ayah. Maksudnya fi nafsil ayah, maksudnya ketika menyebutkan Ahmad, dan begitu juga bantahan buat mereka itu satu ayat. Karena ayatnya lengkapnya adalah wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat taurati. Membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat. Dan mubashiram birasulim. Dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul. Birasuli ya'ti min ba'di. Akan datang sepeninggalku. Namanya siapa? Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ya. Ahmad. Mana punya mbah namanya Ahmad sis. Allah yarham. Namanya juga Ahmad. Sehingga di sini Ahmad maksudnya adalah Muhammad. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Paham sampai sini? Maka disebutkan di sini, ja'a di sini adalah fi'il madhi. Bahasanya Ahmad, anna Ahmad ja'a. Bahasanya Ahmad itu sudah datang. La na'lamu ahadan ja'a ba'da Isa illa Muhammadin. Ya, illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengetahui seorang pun yang datang sepeninggal Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang penjelasan lebih detail lagi, dan ini jarang-jarang antum dapati di kitab manapun. Jadi wa baina, ya, wa baina Muhammadin wa Ahmada farqun fis sighati wal makna. Antara Muhammad dan Ahmad ini ada perbedaan dalam sighat dan makna. Sighat itu apa? Rumus struktur dan makna. Amma fis sighati fa Muhammad. Sedangkan dalam sighat pelafatan ini Muhammadun ismu maf'ulin. Ini adalah isim maf'ul, ismu maf'ulin. Wa Ahmadu ismu tafdilin. Ahmadu di sini adalah isim tafdil, kata benda yang menunjukkan penyangatan. Ahsanu Ahmadu, ya, abyanu ajmalu, atyaku afqaru. Ini tafdil. Ammal farqu bainahuma, kalau tadi Muhammad ini adalah ismu maf'ul, kata benda yang berlaku sebagai apa? Objek penderita, objek penderita. Dan Ahmad di sini adalah ismu tafdil, sebagai kata benda yang menunjukkan penyangatan, hiperbola. Ammal farqu bainahuma fil makna, tadi dengan apa? Fis sighah. Sekarang fil makna. Fil makna adalah fa fi Muhammadin yakunul fi'lu waqi'an minan nas. Di dalam sighat tadi sudah jelaskan, sekarang farqu bainahuma fil makna, itu perbedaan antara Muhammad dan Ahmad dalam makna apa? Fafi Muhammad, dalam Muhammad itu adalah yakunu al yakunul fi'lu waqi'an minan nas ay annan nasa yahmadunahu annan nasa yahmadunahu. Ini fi'il ini terjadi nyata di kalangan manusia, yaitu apa? Bahwasanya orang itu yahmadunahu, memuji, memujinya. Kemudian sedangkan Ahmad yakunul fi'lu waqi'an minhu, yakni annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nasi lillahi ta'ala yakunu waqi'an alaihi, yakni annahu wa ahabbun nasi an yuhmada, an yuhmada. Maka disebutkan di sini di dalam Ahmad adalah yakunul fi'lu waqi'an minhu, ini adalah sebagai fi'il yang terjadinya darinya, yakni maksudnya adalah sallallahu alaihi wasallam ahmadun nasi lillahi ta'ala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahmadun nas, yang paling baik manusia, yang paling baik di sisi Allah. Yakunu waqi'an alaihi, ya, yaitu terjadinya ini nyata atasnya, yaitu annahu huwa ahakun nasi an yuhmada, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling pantas untuk dipuji. Maksudnya seperti itu, manusia yang paling pantas untuk dipuji. Fayakunu Muhammadun humida bil fi'li, maka Muhammad di sini adalah humida, dipuji dengan apa? Perbuatan. Paham? Wa ahmadu ay kana hamduhu ala wajhin yastahiqquhu. Ahmadu di sini maksudnya adalah kana hamduhu, pujiannya ini adalah ala wajhin yastahiqquhu, menurut apa yang pantas dan berhak untuknya. Maksudnya li'annahu ahaqqun nasi, karena Nabi SAW adalah yang paling pantas, manusia yang paling pantas an yuhmada, untuk dipuji, untuk dipuji. Wala'alla hadha huwa sirru fi anna Allah ta'ala alhama Isa an yakula, dan ini bisa jadi ini adalah rahasia, sesuatu yang tidak ditampakkan, sir, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Isa untuk dia mengatakan wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan pemberi kabar gembira dari Rasul yang datang sepeninggalku, yaitu namanya Ahmad, hatta yubayyina li Bani Israel, sampai Nabi Isa itu menjelaskan kepada Bani Israel annahu ahmadun nasi lillahi ta'ala, bahwasanya yang akan datang sepeninggalnya adalah manusia yang paling terpuji di sisi Allah Ta'ala. Wa annaha akun nasi bi an yuhmada, dan dia Rasul yang datang sepeninggal Nabi Isa adalah orang yang paling layak, paling berhak untuk dipuji. Paham sampai sini? Nah, ya demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita mendapatkan pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.